Saya Mas Santoso, pimpinan dari Monata, Mas Gatot Haryanto, menika biyantunipun di operator panggung. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan, nyuwun pangapunten ingkang kuwatah, nggih. Mbak Suparsih, matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten ingkang kuwatah. Anakku Bayu, selamat menempuh hidup baru. Anakku Ayu, mantuku Ayu, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan berbahagia, bisa membentuk keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran Polsek, terima kasih banyak kerjasamanya. Bapak dan Ramil dan seluruh jajarannya, terima kasih banyak kerjasamanya. Judulnya Dinding Kaca. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan walau kita hati-hati di jalan saling mencintai juga kasih hanya sebatas memandang walau kita pernah sama-sama sebatas memandang walau kita pernah sama-sama sayang walau seberat apapun rinduku padamu walau sedalam apapun cintaku padamu ku sadari tak mungkin dapat memiliki aku telah beristri aku bersuami bagaikan bulan dan matahari walau saling sayang tak mungkin tidur bersama kita simpan bersama bagaikan bulan dan matahari walau saling sayang tak mungkin tidur bersama.